warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Amma ba'du. Jinabal kurama masyayikhunal a'izza wa bimuqaddimah Fadilatil Habib Ali bin Hasan Baharun, guru kita yang mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita melalui beliau ilmu yang manfaat, mendapatkan syafaat, dan mendapatkan kehidupan yang barokah. Para kiai bil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Haji Anas, sekalian Ibu Nyai Hajah Siti Nafsiyah, kita doakan mudah-mudahan segera diberikan syifa zahiran wa batinan bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Masyayikh, asatid, para sesepuh lan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, pejabat pemerintah, Pak Camat bersama forum komunikasi pimpinan kecamatan, Pak Kapolsek bersama para anggota, Pak Dan Ramil berikut para anggota, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, BPD, LPMD, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat dari Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat dari Banser teristimewa, para jamaah Junudul Mustafa, pasukan-pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semuanya dengan bersolawat mendapatkan syafaat, kehidupannya makin barokah. Terlebih kita berada di bulan Rajab, salah satu dari tiga bulan barokah. Dalam Islam dikenal ada trilogi bulan barokah. Ada tiga bulan yang letaknya berurutan yang mempunyai nilai barokah, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan puncaknya adalah bulan suci Ramadan. Lek cari wong kene, bulan Rejab, bulan Ruwah, kalih bulan Poso. Sebagai umat Islam, tentu kita sudah akrab dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap memasuki bulan-bulan barokah tersebut. Alangkah baiknya kalau doa itu malam ini kita baca sama-sama dengan harapan agar kita memperbanyak membacanya sesuai dengan anjuran Nabi. Ditirone sareng-sareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Wis ngguyu mesti pikiranmu fima rozaqtana. Sing mbok apali dongane Mbak Dok tok. Fi Rajab wa Sya'ban

sing sek nom-nom rawan-perawan no jodoh kemayu. Apa maneh handel? Letrek. Ayumu ki ora suwe. Padha wae wong lanang rak yo ngono to. Baguse wong lanang yo umur 15 tekan 50. Di atas 50 tahun, tebal. Hawa karepe ana tapi kadang tenaga wis ora iso. Ambek diombeni ndok banyak 27. Yo panggah ra iso untek. Ketok wong ayu yo monyor-monyor. Sapa? Mula sing sik nom-nom yo aja engkres-engkres. Wong wedok yo ngono, ayune wong wedok nang donya yo umur 15 tekan 35 taun. Lewat 35 taun. Gua. Kalau masih di bawah 20 tahun, nggo rebutan ibarat bal ngono nggo main sepak bola. Bal siji tinggal rebutan wong 22. Kaya engko bengi main Juve lawan Real Madrid. Nah, aku rencana nonton kok. Nek iku nek wong wedok nek umure sik di bawah 20 tahun. Kaya bal sing dienggo bal-balan iki lho. Wah nggo rebutan wong akeh, bal siji nggo rebutan wong 22. Pelayon godak-godakan, saduk-saduan, sengklang-sengklangan, jongkrok-jongkroan, gulung-gulung gak karuan. Nah, tapi nanti kalau perempuan usia udah di atas 25 tahun berubah dadi bal voli. Nah, sing ngrebut kari wong 12. Di atas 30 tahun berubah meneh dadi bal pimpong. Kari piro? Loro paling banter papat lek maine ganda. Nah, di atas 35 tahun malah dadi bal golep. Ya wong si tok-tok kuwi ngono ditempar kok tayar. Waduh ora ngurus. Jarke wae golek bal meneh. Ah kaya kae wis golep kae wis ando kae. Ana wong lanang niku istiqomah, Bu. Wong lanang kok istiqomah gak berubah, panggah wae. Laki-laki di bawah usia 20 tahun yang diinginkan adalah perempuan yang muda dan cantik. Laki-laki usia di atas 30 tahun yang diinginkan adalah perempuan yang muda dan cantik. Gak berubah, wong lanang kok istiqomah. Di atas usia 40 tahun yang diinginkan ya perempuan yang muda dan cantik. Wong lanang kok istiqomah. Nanti di atas usia 50 tahun kira-kira berubah apa tetap? Tetap muda dan cantik. Istiqomah. Loh, wong lanang ora kepengin kok istrinya jadi pejabat, jadi pegawai, jadi karyawati, macam-macam, jadi wanita karir. Enggak, yang diinginkan laki-laki itu pokoknya ya yang muda dan cantik. Saya juga gitu. Makanya kok saya kalau istri saya enggak boleh kerja sama saya. Enggak usah nyambut gawe. Aku golek bojo, nggo ngramut aku, ndampingi aku, nggo ngramut karo didik anak-anakku. Aku enggak nyari pesaing kerja. Lah nek bojoku kerja, gek penghasilane luwih gedhe, kalah aku. Aku nek wayahe butuhke ora wani njaluk. Wong lanang kuwi nek penghasilane kalah karo sing wedok, dadi keset ya, blok. Wong lanang iku kudu ketok gagahe. Lah wong kadang penghasilane gedhe wong lanange sik kalah kok ambek wong wedok. Apa maneh wong wedok petok kene iki lambene wis akeh sing lecek. Mangkane alhamdulillah wonten Beb Ali. Dadi lambemu ben ora lecek dijak selawatan, dijak zikir, dijak ndonga. Mrene gak ngono lambung go nyelatu bojomu. Padahal suamimu itu surgamu. Ridho suamimu menentukan surgamu. Aja lali. Nggih? Nggih apa? Wong bojo teko nyambut gawe ra entuk dhuwit wis pasang lambe lincit. Cangkem irung bathuk ngelumpuk ngono. Entuk dhuwit apa ora? Wong bojomu ya goblok dadak perkara ngono kuwi. Padahal suamimu ladang pahala. Dapat duit enggak dapat duit pulang disyukuri. Ketok bojo tekan ngarepe omah sik tok ratan ngono kan nang alhamdulillah. Kok ketok bojo alhamdulillah ingon-ingonku wis teko. Lah pripun to Bu? Panjenengan nyuguhi dahar garwane, sak piring mawon didahar kalih garwane. Lha iku untuk ganjaran padha karo haji sak umroe. Rong piring gak haji ping pindho. Telung piring kaji ping telu. Ya apa maneh le mung ngimboi langsung nganggo molen. Wis sak pira ganjaranmu? Nyaosi ngunjuk nggih ngonten. Sak gelas untuk suami diminum. Lha iku padha karo poso setahun. Rong gelas ya poso rong tahun, telung gelas poso telung tahun. Mulane wong wedok sing cerdas iki bojone gelek dicombor. Lah pon, kula tak baleni riyen nggih, gek perjalanan kersane barokah dikaitne kalih Isra Mi'raj niki. Niku lho diinspirasi dari tembang Jawi karya Sunan Giri sing judule Lirilir niku lho. Lampun do apal to nggih? Oh, kalau wong Jawa mesti akrab telinganya dengan tembang Lirilir, apalagi sekarang dipopulerkan kembali oleh grup-grup solawat, grup-grup hadroh. Luar biasa, apal kabeh. Terlebih lek sing melantunkan ikonnya solawat Indonesia, Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Insyaallah tanggal 15 ten pondok kula. Yeah. Wah, mireng mawon tenati sok trenyes-trenyes rasane. Masya Allah, gek suaranya khas mendut-mendut. Wah, wangel ditirokke kuwi. Lek ampun Habib Syekh yang bersenandung solawat kayak gitu, semuanya koyok kesirep, terhipnotis semua. Ikut betul-betul hanyut dalam suasana syafaat. Walaupun tembang-tembang Jawa yang penuh hikmah, saya iki kadang-kadang terus dingge dangdutan barang ngono kuwi sing jaran goyang sing bojo galak. Kowe aja guyang-guyu tak jotos siji-siji. Lah kula wingine sowan Habib Syekh niku nggih didhawuhi ngoten. Kula nggih cerita termasuk afwan beb tak critake Junudul Mustofa nggih tak aturke. Alhamdulillah mendukung beliau. Apik model apik-apik. Lah nek sing kowe nganggo gendera ngene ngene bokongmu sing golan terus jotos-jotosan ngono. Iki selawatan ora konser palapa ya blok ya. Kaya ngene iki alhamdulillah mergo dipimpin karo Habib. Coba sing mimpin dudu Habib. Oh nek wis Habib Syekh ngono kae njajan. Lir ilir, lir ilir, tandure. Menengo kae tak antemi pisan kok. Wong aku ngene iki ya pengen tok berkahe kok. Lho kuwi ayo coba dipelajari meneh. Baleni rapopo wong urip yo mbolan baleni. Lerilir lerilir tandure wis milir tak ijo tak senggo. Dudu pengantin kawak yo. Terus cahangon-cahangon penekno blimbing kuwi. Ora kok enekno kates kuwi ora ngono. Blimbing lagi kok ada filosofi ini kok lunyu-lunyu penek ada kanggo basuh dodo tiro kumitir bedahing pinggir dondo mono jelumatono lagi kok diartekno ya, termasuk syairane Bib Ali ini kapan-kapan nek ketemu maneh tak artekne saya kaya mikir sih saya kaya kok orang ceramah yang gitu syukur jeplak ngono kok. Wong ceramah ki angel enak kaya Bib Ali selawatan ya wis ngono-ngono kuwi wae ket pian. Ya gampang. Wong selawatan iki semakin dikenal, semakin familiar, semakin seneng kok. Lah nek ceramah di bulan baleni engko ya piye to? Ngene angel mikire, mulane ya larang. Wong kadang-kadang afwan bek ngapunten ana sing nyambat ki Anwar Zahid kuwi larang. Aku yo mbantah yo pengen murah yo modenmu iki kon ceramah. Ayo kuwi apa ketua RT-mu kuwi undangan. kok iso rupa yang gawa rego. Lunyu-lunyu penek ana kanggo mbasuh dodotira, dodotira, dodotira kumitir bedhaing pinggir dandamana jlumatana kanggo seba mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane. Lah tembang ini kan ditutup dengan kalimat do sura o sura hore. Ini pelajaran bahwa penutup kehidupan kita harus bisa surak hore, jangan cuma awe-awe. Tembang ini kan diakhiri dengan do surak o surak hore. Ini artinya akhir kehidupan kita harus bisa surak hore. Lah surak hore itu simbole wong ayem, seneng, bahagia. Surak hore itu sama dengan tepuk tangan, bukan bertepuk sebelah tangan. Lah kalau tepuk tangan itu simbol kebahagiaan, kalau bertepuk sebelah tangan sakitnya tuh nggak cuma di sini, di situ juga. Ya jamaah, jangan kemana-mana, akan saya lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini. Sponsore kudu nguyuh. Eh, sing arep liwat meneh, nang liwat tak anteni. Halo. Halo. Dilanjut mboten? Nah. Akhir dari tembang tadi do sura o sura hore itu simbol bahwa akhir kehidupan kita harus surak hore. Surak hore itu bahagia. Surak hore itu sama dengan tepuk tangan. Tepuk tangan ini berarti kedua tangan beradu. Mbah rati gatek kayak. Nah, kalau bertepuk sebelah tangan ini mesti sakit. Lengene kok. Loro, ana maneh contohnya yang ngeplaki rebana iki bertepuk sebelah tangan ngamene ngene. Nah, kesuwen ya kemeng beb asline. Tapi yang ngempet rawani leren, rawani mandek sesuai irama, makanya personilnya akeh menawa ana sing kemeng kan iso istirahat di kandhe ketutupan ra ketara. Masuk aku wis ngerti trikmu. Nah ini kan perjalanan, saya udah sering sampaikan tapi gak apa-apa diulang dulu, nanti dikaitkan dengan Isra Mi'raj. Maka diawali dengan ilir-ilir. Ilir itu kipas. Nah, kipas niku ilir. Ilir niku kipas. Lah kipas niku ilir. Lah ilir niku kipas. Lah kipas niku. Niki bar dijak selawatan kok do gendeng kabeh to. Oh, aku sing nulari gendenge. Berarti aku mbok anggap gendeng. Lah nek gendeng mbok rungokno. Berarti sing ngrungokno ya. Lah sing paling parah sing ngundang. Panitia, wis ngerti gendeng kok diundang, berarti panitiane ana acarane wong gendeng kok camat melu teko, berarti camate. Sahabibe katut. Gendeng Rasulullah, gendeng nanggone Gusti Allah kok wek. Lho maksudnya gendengi Rasulullah, gendengi Gusti. Apa salah aku ngomong? Aku ya ora wani ambek Habib. Ya kalah sembarang kalire, kalah pangkat, kalah nasab, kalah ganteng. Jujur aku, tapi sik laris aku. Nek ceramah, nek solawatan ya laris beliau. Engko sik to ngomong urung rampung mbok sorae iki. Ana plote dhewe-dhewe, beliau bidangnya solawat. Ya pantes layak betul, paling aliyah dan ahak, paling berhak karena beliau zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek kowe turunane sapa? Turunane wong ra jelas. Mulane ayo gandul. Nggih. Nek wis melu selawat terus melu junudul Mustofa iki terus selamat uripmu. Kabeh nyedulur lewat junudul Mustofa engko uripmu dadi makmur kabeh. Kok kaya kampanye malah. Ya ora apa-apa kok Pak Camat protes ya biyene wong. Allahumma sholli ala Muhammad. Ilir kuwi wis. Kuwi wis tak alihkan pembicaraan kok seeling. Nah. Kipas kuwi. Nah, ilir kuwi. Ilir utawa kipas kuwi. Ayo ngomong. Itu kan gerakannya menyamping, gerakannya horizontal. Menyamping ngiwonengen ngene lho. Deloken bakul sate kae leh ngipasi ngene. Masa ana bakul sate kok leh ngipasi gerakannya vertikal mengisor mendhuwur ngawen. Iki engko sing mabul-mabul ora belok sate tok sak kelek-keleke. Maulek apa maneh wonge ambek ngentut pisan. Ambar karo-karowan ngene. Lho. Iki rungokno to engko tak kaitno karo Isra Mi'raj. Iki gambarane arek lek sik nom-nom ngene iki. Kaya ilir. Ancene isik nom, polahe ra karuan kaya ilir. Mobat, moncat, mosak, morak, ngalor, ngetan, ngiwo, maju, nibo, kalang, jungkir, golong. Wes. Terus yo kentekan kok. Ya kuwi lho ngamal nope 40. Pergi pagi pulang petang boyang payingan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas beringis perang perang perat perut pelirak pelirik pendelak pendelik pelorak pelorok penghasilan pas pasan pengeluaran pol polan potongan pirang pirang pajak pungutan premi wes. Lagu ini sing digoleki apa? Sing digoleki cuma loro orientasi hidupnya ya ada dua tadi, satu tandure wosumilir tak ijo royo-royo itu simbol kemapanan ekonomi. Tandure wosumilir tak ijo royo-royo tanaman yang hijau subur siap panen itu simbol urusane weteng. Nah, yang kedua tak sengguh pengantin anyar itu simbol kelancaran reproduksi. Tak sengguh pengantin anyar semangat pengantin baru kuwi berarti urusan ngisore weteng. Nah, pengen ngerti rene tak suduhno rene. Bocah nek isih enom ngono kuwi, masih muda ya kayak gitu. Yang dicari ya cuma dua, urusan perut sama yang di bawah perut. Dadi uripe kaya pitik jago. Pitik jago iki mulai metu kandang nganti melebu kandang meneh, sing digoleki ya loro kuwi, urusan weteng karo ngisore weteng. Deloken, pitik jago iki metu kok kandang sampe melebu kandang meneh. Nek gak golek panganan ya nggodaki babon meleteri doro. Pepet no pager dorone mapan tumpak igasak cetet tinggal nyengkre. Lagi jagone ngelumpuk no kene iki. Lah mulo saiki aja muk dadi ilir, kudu ngaleh berubah. Wong barokah kok wis melu junudul Mustofa kok aja muk dadi ilir. Saiki kudu berprofesi dadi bocah. Bocah angon, kon angon apa? Angon sekujur tubuh kita minimal zahiran wa batinan dingon, mulai dari atas sampai ke bawah. Lah bocah angon iki dikon apa? Menek iki munggah apa muduk? Muduk apa munggah? Munggah vertikal. Mula Isra Mi'raj. Isra horizontal, Mi'raj vertikal. Kan Isra niku perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, arahnya menyamping perjalanan darat, ini perjalanan horizontal, niki simbol ibadah sosial, ibadah muamalah, hablum minan nas, serawung kali sesami makhluk sesami gesang, lajeng mi'rad perjalanan vertikal munggah, niki simbol ibadah ritual, ibadah mahdoh hablum minallah Mula mari ilir-ilir sing horizontal mau kon menek. Halo. Lah kalau secara harfiah, secara bahasa, Isra itu artinya perjalanan malam hari, melaku bengi-bengi. Nyapa ae pokok melaku bengi ya Isra, termasuk nyuluh kodok, golek bekecot. Ya Pak Camat kok bengi-bengi badhe tindak warung ketemu karo warga. Tindak bundi Pak Camat, Isra. Secara bahasa, lah nek mikra kuwi munggah. Munggah apa ae ya mikrot. Ambo kula niki wae sing ngisor mriki ten panggung nggih mikrot jenenge. Munggah apa wae pokoke mikrot. Lah nek ibu-ibu leh nawani garwane aja terlalu vulgar. Ya Pak, mikrot apa ora? Ya mikrot, tapi yang kosek ya ngono. Bocah angon, kon angon mulai atas ya. Mulai otak pikiran dingon bungeh damel nopo tafakkaru fi khalqillah, tafakur nang gegawiane Allah, ciptaane Allah, kanggo ilmu, kanggo hikmah. Pikirannya dingon, otaknya dingon ya, iki yang ngono utekmu kuwi dingon, aja nggo mikir sing ngeres-ngeres, makane dadine koplak kaken diseni barang sing orang gendah. Anak-anak kita itu bu, mulai dini harus disetting pola berpikirnya yang positif, jangan pola pikir negatif. Mohon maaf banget, HP, TV itu sebenarnya meracuni pola pikir otak anak-anak kita. Sehingga WKB wong Yahudi, tapi anak-anak orang Yahudi itu dibatasi nonton televisi, pegang HP dalam sehari semalam 24 jam, maksimal 1 jam saja. Lainnya anakmu mulanya uteknya tercemar. Lho iku ono virus yang sampean gak nyadari so ngerusak, apalagi anak mulai kecil udah diisi dengan pola pikir yang bernuansa kekerasan. Hati-hati bu, ngomong sak ngomong yang anak, kalau mulai kecil biasa diomongi tentang kekerasan, nanti besarnya jadinya ya berangasan. Walaupun kadang ibu gak nyadari nembe umbah-umbah kayak pakaian yang ngelumbru, umbah-umbah manual gak kayak mesin cuci, wong petok ae kok. Misale sayang pas pakaian ngelumbru sing kotor, pas umbah-umbah jenengan terus duwe anak wedok cilik untuk moro nyedak, dijarke apa dikon ngalih? Nah, mesti rak dikon ngalih, gek carane kasar, keras. Ngalih nyapa mrene tak guyang banyu raimu pisan. Iki engko anakmu gedene dadine yang ngono. Sampeyan gerah tukokke obat kok gak gelem ngunjuk. Ya ngono iki. Nanti ombe, wis diombe apa urung? Ibu cangkeme pahit nak. Wong gering ya pahit wis suwe. Ora gelem ngombe njaluk dilotek cangkemmu wong. Ya eling biyen arep mbok guyang banyu raine kuwi. Padahal anak itu sebenarnya pengen belajar umbah-umbah teko ibune kok. Lek ibu cerdas, arep ngrewangi ibu, anak pinter keibak dhewe kek ana gombal isine banyu. Engko anakmu lak tiru sampean ucek-ucek-ucek anakmu ya tekutek-tekutek-tekutek. Sampean nopyok-nopyok anakmu ya tekopyok-pyok-pyok-pyok-pyok. Anak itu pengen belajar triknya nyuci. Lah ngono ku engko gedene anakmu iso dadi tukang londre. Boten ya, nanti anakmu duwe pabrik tekstil. Mulai cilik wis mempelajari jenis-jenis kain no. Bapak zaman yang ngono pak dandani sepeda motor utak-utak wapane ngono. Lah anak lanang cilik unduk-unduk-unduk moro nyedak mesti ambok nyingkreh to, padahal anakmu pengen belajar. Enggak oh, malah digeweta nyingkreh nyapono kene ngrepoti wong sampluk setang. Engkau gede ini anakmu dadi ini yang ini-ini iki pak. Padahal anak itu pengen belajar triknya dandani sepeda motor wipiye. Ini bapak cerdas, pinter ya anakku. Harap ngerewangi bapak. Tuono kunci Inggris, obeng, tang. Engkau anakmu gede ini bisa dadi tukang las. Direktur perusahaan otomotif. Mulai cilik wis belajar suku cadang kok. Loh, bakat anak itu udah terdeteksi mulai kanak-kanak. Orang tua harus peka. Amun duwe anak sik cilik senengane dolanan tembak-tembakan. Tol tol tol tol tol. Wah, iki lek gak polisi tentara, minimal banser. Minimal. Apa hansip lho ngono. Lha kuwi jasane ya gedhe. Banser khidmah nggone habaib, nggone ulama, ahlu sunnah wal jamaah. Wah, khidmahe gedhe. Ora bayaran sisan. Ayo coba. Jajal. Kapolsek kok jadi bayari? Mutung kok. Halo. Kudu ngerti, anak saya cilik senengane dolanan suntik-suntikan. Cus cus cus. Wah, iki dokter iki paling gak perawat. Kudu peka wong tuwa. Lah anakmu sik cilik senengane ulak-ulik linggis bahaya maling kuwi engko dadine. Lah makanya ibu, ibu. Bu. Aku sebenarnya udah ngerti kok. Kamu mulai sayang sama aku kan? Makasih, say. Sayang, kene syaiton. Dadi ngene. Bu. Jangan pernah membeda-bedakan anak nggih. Karena anak itu amanah saking Gusti, titipane Gusti. Anak pinter, anak goblok, padha-padha titipane Gusti. Anak nurut, anak ndableg, padha-padha titipane Gusti. Anak sregep, anak mokong, padha-padha titipane Gusti. Sing apik titipane Gusti. Sing bejat ya. Kuwi anak ya titipane Gusti. Kudu menengo kowe. Enggak boleh dibeda-bedakan. Sorry ya, ini perlu saya sampaikan, biasanya orang tua itu lebih menyayangi dan mencintai anak yang pinter, berprestasi, nurut, dibangga-banggakan. Lah anak sing bodoh, enggak berprestasi, ndablek, mokong, dianggap ngisin-ngisini. Gak oleh Bu, ojo lali yo. Tak baleni, tak baleni. Anak sing pinter amanai Allah, sing bodoh amanai Allah. Sing berprestasi yo amanai Allah, sing gak berprestasi yo amanai Allah. Lenek sampean sing pinter, sing berprestasi disayangi, dicintai, diperhatekno. Lah sing bodoh gak berprestasi. Terus kok disia-sia. Gak oleh dosa ngono kuwi. Dosa. Enggak ngene rambut gatek kok. Biasanya ibu-ibu yang suka begitu, mohon maaf ya. Kalau anaknya pinter sekolahnya, pinter ngajine, nurut nyang wong tua, berprestasi, disayangi, dicintai, dibangga-banggakan dan dikandak-kandake tonggo. Alhamdulillah, Dik, anakku limo iki wis dadi wong kabeh. Pancene ya ora ono sing dadi cempe. Sing barep kae dadi anggota dewan DPR RI Komisi C. Nah, sing nomor loro kae anakku kae dadi dokter, dokter spesialis. Ya pendapatane ya wis lumayan. Sing nomor telu kae rondo ganteng kae dadi camat. Wis ngaleh ping telung kecamatan. Wangi brengosen ngono lho bocahe. Ya ambek godheken. Kuwi anakku sing tengah dadi camat. Sing nomor 4 kae pancen njaluk mondok, ya telaten apa ndok saiki dadi ustaz santrine wis akeh. Sing mburi dhewe ragile kae pemborong. Ambek celemar, celemer. Tapi anak sing rondok ndablek ora nurut. Ngaji ora iso, sekolah ya bodoh. Mung sekolah lho peringkate rankinge sejumlah murite. Murite 47 ndekne ya ranking 47. Ngono kuwi dianggep ngisin-ngisini terus disia-sia, gak oleh. Bu, aja lali. kadang-kadang anak-anak yang berprestasi itu kepada orang tua malah gak bisa berbakti. Mau sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri. Malah sing gak berprestasi, sing dianggap bodoh. Wih, sing iso bekti nyang wong tua. Sing akeh bantu nyang wong tua. No. Bocahe seneng. Roto-roto sing ngramut wong tua yang sampun sepuh niku yo anak sing ora duwe prestasi soalnya ra iso nondi-nondi dene. Coba omongan kula bener napa mboten? Mang titeni to sing pun sepuh-sepuh niku akhire sing ngramut to malah anak sing ora patek berprestasi. Kadang cilike mbiyen disia-sia, malah gedene kuwi sing ngramut wong tua. Sing iso bekti, nolong, bantu, open karo wong tua, perhatian karo wong tua, gemati karo wong tua. Anak yang adek diandal-andal ke, dijaga-jaga ke, akeh mbresete. Biasane ibu-ibu, aku sumpen nek tua yang melu anakku sing iki. Ngomongnya anakku sing iki gandolane ati. Anak ngunuku rasido dadi gandolane ati malah ngelarake rasa ini. Roto-roto ngono. Salahe wong tuane dhewe. Boleh Bu kasih sayang enggak sama persis, tapi jangan ditampakkan ke anak-anak. Simpen dalam hati, jangan sampai diketokkan. Sing ceramah aku apa sampean? Bantah ae. Woi. Tak baleni kadang-kadang sing bantu wong tua, ngramut wong tua. Ngenteng no wong tua, gemati karo wong tua, sing gak berprestasi ngene iki. Bocah gak berprestasi ngene iki sik cilik wis ketara to, Bu. Timbangane kon sekolah seneng meme gabah. Timbang kuliah wani garap sawah, timbang belajar seneng blonjo. Kowe ibune arep blonjo siap ngeterno, ibune nyang pasar siap ngeterno, ibune becek siap ngeterno, ibune nyang ndi siap ngeterno, sing gak berprestasi. Mbok ibune lara nang rumah sakit nganti 3 wulan, ikhlas nunggoni, ora ngersula tambah seneng oleh roti, oleh kacang, oleh jeruk, oleh anggur. Niki bocah enok kene iki. Lah sing berprestasi, berprestasi kae, ora iso nunggoni. Meng SMS, BBM, WA, mohon maaf gak bisa pulang, ada meeting, ada rapat mendadak, ada proyek baru. Lo kadang lebaran, hari raya, lo gak iso sungkem nang wong tuane, soale kerja, operasi ketupat pun dadi kapolsek. Ngui wong enok ngui. Wong riyo bodoh sungkem wong tua ngenteni bar kupatan no. Ngenteni pitung dino lagi iso sowan wong tua, lagi iso sungkem wong tua. Lu ngono kuwi. Mulane anakmu ben iso bekti, dongakno goblok ae ya anakmu ya. Lho, ngono kuwi lho. Lambe nek wis lecek. Ana wong ceraman delok jam pamer pamer ngono kuwi. Jajal Habib lho ngono nek wani kowe. Abuh lambemu langsung. Lah nek aku kok mbolokno. Kowe niki jenenge pelecehan ngono. Nah, makanya kepada anak pun harus diberi pelajaran yang bener. Mulai nyanyian itu ambil yang bermakna, yang berhikmah. Lagu-lagu Islami koyo ngene iki lho nyanyekno nang gone anak-anak. Kadang-kadang lagu sing gak ono artine, gak ono gunane. Wong ngomong bocah kok karo nyanyi bojo galak. Wong biyen nak ngono, tak lelo lelo lelo lekung. Lha kuwi la ilaha illallah Allah Maha Agung. Penuh dengan filosofi. Kadang nyanyian-nyanyian sekarang itu banyak yang menyesatkan. Mohon maaf. Wah, anak kecil kok diajari nyanyi, ceng orang genah. Serong ke kiri, serong ke kanan, tralalalalalalala. Serong ke kiri, serong ke kanan. Wah, rek mulai cilik wis diajari serong. Padahal pelajaran dalam agama kita di suratul Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada jalan yang lurus. Lah kok serang ke kiri, serang ke kanan. Anakmu gede nih jadi pelakor. Nek lanang ya pebinor. Salahe mulai cilik mbok ajari ngono, karakternya terbentuk. Lagu-lagu ini perlu banyak yang direvisi. Mohon maaf, kadang anak diajari apa yang ngarani adab sing ora bener. Akhirnya kurang ajar karo wong tuwa. Gak bener. Coba diterusno, gak selawatan tok dipek ilmune, dipek hikmahe. Ada lagu yang ini mendidik anak kurang ajar malahan. Tiroke Bung nggih. Kapan orang semangat langsung ben didongani Habib mulai aku. Lanjut mboten? Lanjut mboten? Kudu semangat. Kayak lagu iki misalnya ya. Engko dipek hikmah iki lagu gak bener. Coba, coba, coba. Iki didik anak kurang ajar. Coba. Pada hari Minggu ku turut. Sek, kurang semangat. Apa ini? Pada hari Minggu ku turut naik delman istimewa. Ora ini bapak kok dilungguhi. Jangan ngulangi anak kurang ajar toh. Lah nek ngarepe delman di depan, lagi di muka kok. Bocah cilik kok ngelungguhi raine bapak iki bocah kurang ajar toh. Wis ora bener. Kadang anak diajari menghayal, melamun, tukang mengandai. Anak itu harus diajari yang logis, yang realis. Mulai cilik wis diajari gak bener. Akhirnya anak dadi penghayal. Kayak lagu iki, bintang kecil. Amat banyak. Aku ingin. Mustahil. Udah tahu manusia enggak punya sayap kok. Terbangnya sampai menari pisan. Akhirnya anakmu gede nih tukang khayal. Misalkan jikalau andaikan ngono, andai saja. Akhirnya dadine ngono iku anakmu tukang khayal, enggak realistis blas pikirane. Ngene-ngene iki. Andaikan aku punya istri begini begini begini. Padahal Rasulullah saja mengajarkan yang realis. Kowe wis mampu to kok wis bayangno bocah wedok ayu. Ngoco. Ada lagi lagu anak-anak yang pembodohan. Bocah cilik diapusi. Pembodohan bayi biasanya sing akeh. Nek kene ya umum, bayine dipangku karo dinyanyekke tepok ami ami. Siang kalau malam pembodohan. Sak ngertiku bayi ku yo siang mimik susu kalau malam mimik susu. Nek siang makan nasi kalau malam mimik susu kuwi dudu bayi. Bapak. Gak bener lagu. Ya kudu direvisi tuh. Malah ada lagu yang menurut saya pelecehan. Iki wayahe rame-rame pelecehan iki ana puisi melecehkan azan. Bareng ngono kuwi ana medsos lak rame to. Wis ngono-ngono kuwi melecehkan ayat Quran. Ngapunten. Wis enggak usah melu aneh-aneh sampean. Niki ana lagu yang menurut saya ya pelecehan. Diterusno. Matahari terbenam. Sa Indonesia ini apal kabeh lagu ini. Terdengar suaranya. Terus uhu uhu. Stop. Pelecehan. Lah kok pelecehan? Menengok sampean tak duduno nek iki pelecehan. Coba ngapunten nggih, menengok kabeh cep rungokno. Ben ngerti sampean. Iki pelecehan iki. Matahari terbenam, hari mulai malam. modele tambah mbok nikmati suaraku. Mbok pikir aku ora iso nyanyi, Habib tok sing iso. Aku ya iso, Bro, nek padha-padha. Lha kok lek tak tokeno kene kabeh, kabibe kelem wae. Nggih, pangapunten nggih, pangapunten. Iki pelecehan iki, matahari terbenam hari mulai malam. Ini kan wayah maghrib toh. Matahari terbenam hari mulai malam. Iki saat maghrib, wayahe wong azan. Lah kok terdengar burung hantu. Berarti wong azan iki padake karo burung hantu. Wirang genah iki. Terus coba kata-katanya saja udah enggak benar. Terdengar burung hantu suaranya merdu. Mulai kapan burung hantu suaranya merdu ilo, mulai kapan? Hah? Sak ngertiku sing merdu ya burung kutilang, burung perkutut, burung-burung berkicau. Burung hantu kok merdu ilo, mulai kapan? Ya medeni wong burung hantu. Jenengane hantu. Merdu itu suara azan. Lha sing tukang azane kok dianggap burung hantu? Kate azane ngene pisan. Uhu. Aku ora ngajar to kuwi. Uhu. Itu lagu harus diganti. Harus diganti. Yuk diganti ngene. Matahari terbenam hari mulai malam. Terdengar orang azan suaranya lantang. Ono Allahu Akbar. Akhirnya kok Allah Maha Besar. Ojo kok Nenek anakmu yang ulang ono, oh, perdengarkan lagu-lagu solawat. Kau yang si ceng di dedang no arek-arek ono ku. Ya ya ya ya tani lalu. Duh, ngono ku rak bener tu. Ya ya ya ya bashiral khair ya Rasulullah. Ya ya ya ya dalilan nur ya habiballah. Kowe ra iso kowe. Ngono lagu ulangi ngono kuwi. Kowe ora kok modele. Tabuhi ra iso mah. Kowe iki ra mikir vokale. Ngono vokal-vokal ini perasaan ngono. Aku ngene iki ya njogo perasaan. Sopo ngomong ra apal. Modelmu kok ngerti ya. Ya habibal qalbi ya khairal bara. Wes wes rasito rasito. Wes engko maneh engko disambung kok. Tekan di mau. Kongkon menek blimbing. Lah ini blimbing ini kalau dijabarkan bit tafsiril uta adu il madu'i nganggo tafsir uta atik mato. Ini kan buah yang blingirnya itu ada lima roto-roto. Ya ono sing karek telu, soalnya sing loro dikrokoti cah kae. Mulane sing duwe wit blimbing kok krowok kabeh ya kuwi bocahe. Nah iku kan biasa diartikan 5 rukun Islam, 5 salat fardu, 5. Ngono jombok rubah wong sehari 5 kali kok 5 hari sekali. Engkae usholi fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Takbir langsung double 5 Allahu akbar bar bar bar bar. Rukuk langsung limon tul jendit tul jendit tul jendit tul jendit tul jendit ngono wae. Ana salat ngono ku jongkrok ana wae. Pancasila 5 ngono kuwi jerene iki jenenge tafsir otak-atik matok. Tapi kan kesesuaiannya ada kalau lagi baca Al-Qur'an banyak nasihat-nasihat yang terangkum dalam lima hal. Kata sama nek maca Quran temukan itu nasihat-nasihat yang rangkaiannya ada lima. Lah kata to nggih? Wis to sampean ra tau maca Quran ya wis ngomong-ngomong nggih ngono lho. Lah kata to nggih? Lah kuwi jelas goblokmu jelas. Nyuwake nunggune surat Fatir niko wonten, tenggene surah Al-Muzammil niko wonten, tenggene nah palmu Al-Fatihah. Lagi kanggo sing wis wayahe menek wayahe dadi bocah hangon menek blimbing kuwi kan dikongkon nangon pikiran, dikongkon nangon penglihatan, pandangan, nggo maca Quran, nggo maca zikir, selawat ngono kuwi. Nggih, pandangannya dingon. Ya dingon, matamu kuwi dingon. Aja nggo ngencengi wong adus sae ngono. Kuping dingon, irung dingon, lah lesan juga dingon, Bu nggih. Nggih, cangkemmu kuwi dingon. Tangan, sikil kabeh kudu dingon. Nek wis ngono iso menek engko munggah. Lah, blimbing kuwi nggo ngangkat derajate panjenengan. Mula Kanjeng Nabi perintah salat niku ora cekap diparingke teng donya. Lintune rak melalui lantaran malaikat Jibril diaturke Kanjeng Nabi teng donya, tapi khusus salat langsung Kanjeng Nabi menjemput kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ya rangkaian doa nih kok sing sering kula aturno. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslihni fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Di antaranya niku nyapa kowe guyang-guyang maca Quran diguyu. Ya mesem ndelok-ndelok mesem. Nek mesem ambek wedhus. Mangkane esuk kapan-kapan tak jabarno. Si irane Habib sing akeh mesem piye esuk kapan-kapan tak jabarno. Nek ketemu maneh. Mikir sik. Lu mesem ndelok-ndelok kowe mesem ambek bojone wong jotosi kowe. Dan aku ora apa-apa. Senyumku kan untuk semua orang. Tapi hati dan cintaku. Oke, lho nek Habib kula ngeten iki ya sedaya jamaah niki ya dijames mung jamaahe padha karo putrane. Kok muwenengi ngrungokno tenan apa ora? Nomor setunggal gak cukup waktu ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Niku syukur nikmat. Sudah sering saya sampaikan kan, yang ada dinikmati jangan hanya sibuk mencari. Rasakan pemberian Allah yang luar biasa. Nanti tumbuh rasa cinta ke Allah. Tanpa minta kita dikasih sama Allah, betul? Ya Allah, ngono kok ndablek-ndableke kon nglakoni perintah Gusti Allah. Nah mulanya ayo carane iku ngrasakno nikmate Gusti Allah yang ada dinikmati dan disyukuri, jangan hanya sibuk mencari enggak sempat menikmati. Rugi pemeneh kedisian mati, lamun urip kena komplikasi karo sembarang sing disenengi wis ora wani, ketemu sate yo dihindar, ri sing digoleki malah iwak teri, kasinen sithik tensine ting gi mangan cumi-cumi alergi, kena sambel goreng ati asam urat kumat lagi, nyedai bojo disingkri i senajan dijamoni panggah ora iso ta ni soale wis kena disfungsi erek karepe arep ping 5 nyatane mung kuat ping si kuwi wae memaksakan di lek diajak prasmanan mulai selek si pilih-pilih coba lek sik 6 sehat-sehat dijak prasmanan seleksi apa koleksi? Koleksi kabeh-kabeh diemploki sik 6 sehat tok sego patang piring munjung sop limang mangkok

makin syiar terus makin hebat namanya barokah. Nah, ngoten wa aslih li fi dzurriyyati. Makanya ya, mangrungokno. Lek dzurriyahnya Nabi Ibrahim alaihi salam semua jadi orang hebat. Dzurriyahnya Rasulullah hebat semua. Mbah rapate ngrungokno diomongi tenan-tenan. Lah ini kan melalui riyadhah, melalui doa juga. Saya kan pernah ceritakan toh, Raden Sahid sing asale berandal Lokajaya kaya apa? Berangasan kaya arek-arek ngene iki. Awalnya begal di tengah hutan, Sunan Bonang lewat bawa tongkat dari emas, namanya begal. Ngelihat ada orang bawa tongkat dari emas, langsung dicegat. Mandek! Le begal kok. Apa ana begal ngendhek wong kok mandek. Iku dudu begal tapi bencong. Wis panglima ngono lho akeh. Halo. Tongkatmu. Tak jaluk. Gawe apa, Nak? Iku ra emas. Iya, tak jaluk. Lek gue kepengen emas iki ming sithik, Nak. Polo emas, kowe taren iki syuting dadi emas. Bukan hanya buahnya, pohonnya, daunnya berubah jadi emas. Nah, Raden Sahid iki cemerdas, gak kaya ngene iki on-on ngene. Iki umpama langsung penek jukuk digo mulih, Raden Sahid enggak berpikir rugi aku lek jukuk kae. Olehku mek sakmono untukku mek sakmono. Ha padha-padha aku njaluk dongane wong iki. Lah nek aku duwe donga kaya dongane wong iki, ora mek sakmono kuwi entukku Mas. Apa wae tak suding iso dadi emas. Iki wong hebat. Saman ngono nang Habib iku golek barokah iki model ngono kuwi carane cerdas. Akhirnya, Mbah aku ora kepengin kae, Mbah. Terus apa kepinginmu? Aku nyuwun dongane sampeyan, Mbah. Boleh aku duwe donga kaya sampeyan, apa-apa tak suding iso dadi emas. Ora iso le. Kowe lek kepengin ngene kudu nglakoni lelakone para wali. Kowe kudu poso tirakat karo wiridan yang pinggir kali lawase 3 tahun dilakoni lulus mulo dijuluki Sunan Kalijaga. Lah nek potong amur atau poso atau tirakat atau riyadhah atau wiridan cocoke ya dadi Sunan Jaga Kali. Lek gak mancing ya ngising. Lho nyapa? Bapak Ali kok duwe jamaah semene akeh. Ya riyadhahe tirakate wiridane, toko abahe, toko abuyane, toko mbahe, kakeknya sampai datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahi. Nek kowe mula gandul bentuk berkahe ngoten nggih. Sing istiqomah lek ndereke Junudul Mustofa nggih. Wis. Kok gak oleh rampung karepmu dhewe apa kongkonan? Nomor 4 ini tubutu ilayya, memperbanyak taubat datang Gusti Allah. Terutama Sayyidul Istighfar diperbanyak, di samping tentu saja sholawat pun sering diaturno fadilahe dening Bib Ali. Sayyidul Istighfar niku langsung ijazah saking Kanjeng Nabi, maksur langsung saking Kanjeng Nabi. Kayak Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Sapa wonge maca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, kok siangnya mati, maka dia masuk surga. Sapa wonge maca Sayyidul Istighfar waktu esok, kok awane wong mau mati, monggo wong mau mlebu swarga. Lah nek Sayyidul Istighfar diwaca waktu sore, kok bengine wonge mati mlebu swarga. Nah sakniki kula takon jenengan sok matine awan apa bengi? Lah mula mboten sumerep niku ya esuk diwaca, sore ya diwaca. Mun sami hafal to? Ya Allah, sing mbok apali kuwi apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Diwas terus esok sore bau pendina. Kedawan ya. Astagfirullah, astagfirullah. Wong saiki kok. Mula apalagi yang sudah tua, sudah berumur, sudah uzur. Ayo toh, sudah berumur, sudah dibilang uzur, uban di kepala sudah bertabur, pipi sudah kendur, gigi satu persatu mulai gugur, panganane mengkari bubur, gaweane ning dhuwur kasur, letang-letang di dukur tempat tidur, nek turu ngoro senggar seng gur, kadek yo bolak-balik ngelin dur, wis ora kuat mlaku nyangsu mur, isone menggari kukurku kuwi tandane wis parek alamku ber dilu engkas arep nyusul Gus. Ya kula sampean yo arep nyusul Gus Dur kok. Lho gawe kata-kata ngene iki ora gampang. Mulane mbengen murah ya ketua RT-mu kuwi kok ora apa. Lah niki wayahe ngatah-ngatahaken taubat. Masa tua adalah masa untuk menghapus dosa, bukan malah numpuk-numpuk. Masa tua adalah masa untuk taubat yang sesungguhnya, taubatan nasuha. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka yang kelima, wa inni minal muslimin. Pasrah.